Siapa di sini yang siap memuji menyembah Tuhan? Enggak kedengaran teman-teman. Berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi tenis itu. We're gonna make tonight louder than life. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau bersertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau bersertaku, kau menjaga. Gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku. Takut-taku, kau bersamaku, hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Besertaku, menjagaku, yeah. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuat.